Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai dari halaman 60. Kitab Rahasia-Rahasia Haji. Bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Hendaklah pekerjaan yang terpenting pada hari ini berdoa. Pada tempat yang seperti ini dan kumpulan manusia seperti ini, diharapkan akan dikabulkan doa. Dan doa yang diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Salaf pada hari Arafah adalah lebih utama untuk dibacakan menjadi doa. Dari itu, maka bacalah akan doa yang artinya. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah sendiri, yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Ia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tiada mati. Di tangannya kebajikan dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Wahai Tuhanku, jadikanlah dalam hatiku nur, dan pendengaranku nur, pada penglihatanku nur, dan pada lidahku nur. Wahai Tuhanku, bukakanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku pekerjaanku. Dan hendaklah dibacakan yang artinya, wahai Tuhanku yang mempunyai pujian, bagimu segala pujian sebagaimana yang engkau katakan dan lebih baik daripada yang kami katakan. Bagimu sholatku, nusukku, hidupku, dan matiku. Kepadamu tempat aku kembali dan kepadamu pahalaku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari segala kesangsian hati, daripada bercerai-berainya urusan dan dari azab kubur. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari kejahatan yang masuk pada malam, dari kejahatan yang masuk pada siang, dari kejahatan yang dihembuskan angin, dan dari kejahatan yang membinasakan dalam segala waktu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari berpindahnya keafiatan yang engkau anugerahkan. Dari tiba-tiba datangnya kebencanaan dan segala kemarahan engkau. Wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk dengan petunjukmu dan ampunkanlah aku di akhirat dan di dunia. Wahai yang sebaik-baik dimaksud, yang setinggi-tinggi yang ditempati, dan yang semulia-mulia yang diminta, apa yang ada padanya. Anugerahilah aku kehidupan yang lebih baik daripada apa yang engkau anugerahkan akan seseorang dari makhlukmu, dan orang-orang yang mengerjakan haji pada baitmu. Wahai yang maha pengasih dari yang pengasih. Wahai Tuhanku, wahai yang mengangkat segala derajat, yang menurunkan segala berkat, wahai yang menjadikan tujuh petala bumi dan langit, gemparkanlah kepadamu segala suara dengan bermacam-macam bahasa bermohon akan engkau segala hajat. Dan hajatku kepadamu ialah tidak engkau melupakan aku dalam negeri percobaan, apabila dilupakan akan aku oleh penduduk dunia. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mendengar perkataanku, melihat tempatku, mengetahui rahasiaku, dan yang nyata daripadaku, dan tidaklah tersembunyi daripadamu sesuatu daripada urusanku. Aku yang lemah, berhajat, meminta pertolongan, meminta pemeliharaan, yang takut, meminta kasih sayang, mengakui dengan dosanya, Bermohonlah aku kepadamu sebagai permohonan seorang miskin. Merendahkan diri kepadamu sebagai merendahkan diri seorang yang berdosa lagi hina. Aku berdoa kepadamu sebagai berdoa seorang yang takut, yang buta. Sebagai doa orang yang tunduk lehernya kepadamu. Berlinang air matanya bagimu. Menghinakan tubuhnya bagimu. Dan meletakkan hidungnya ke tanah bagimu. Wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku dengan berdoa kepadamu, wahai Tuhanku, seorang yang celaka. Adalah kiranya engkau kepadaku yang pemurah dan kasih sayang, wahai sebaik-baik tempat meminta dan semulia-mulia yang memberi. Wahai Tuhanku, orang yang memujikan dirinya bagimu, maka sesungguhnya aku yang mencelakakan diriku. Wahai Tuhanku, telah membisukan lidahku oleh segala perbuatan maksiat. Maka tiadalah bagiku jalan dari perbuatan dan tiada yang memberikan syafaat selain daripada mengharap akan rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengetahui bahwa dosaku tidak meninggalkan bagiku lagi padamu kemegahan. Dan tiada sesuatu jalan untuk menjadi halangan. Tetapi engkau adalah yang termulia dari segala yang mulia. Wahai Tuhanku, jika aku tiada ahli untuk sampai rahmat-Mu kepadaku, maka sesungguhnya rahmat-Mu ahli untuk sampai kepadaku, dan rahmat-Mu itu amat luas pada tiap-tiap sesuatu, dan aku termasuk sesuatu itu. Wahai Tuhanku, bahwa dosaku meskipun besar, tetapi adalah kecil di samping kemaafan-Mu. Maka ampunilah dia bagiku, wahai yang maha mulia. Wahai Tuhanku, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Aku terbiasa berbuat dosa dan engkau selalu memberi ampun. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau tiada kasih sayang selain orang-orang yang taat kepada engkau, maka kepada siapakah meminta ampun segala orang yang berdosa. Wahai Tuhanku, aku jauh dari mentaati-Mu dengan sengaja dan menghadapkan diri kepada menurhakai-Mu dengan sengaja. Maka mahasucilah engkau. Alangkah besarnya alasan-Mu terhadap aku dan maha mulianya kemaafan-Mu padaku. Maka dengan adanya alasan-Mu terhadapku dan tak adanya alasanku kepadamu, berhajatlah aku kepadamu, dan tak berhajatnya kamu terhadap aku, melainkan berilah pengampunan bagiku. Wahai yang sebaik-baik tempat berdoa bagi yang meminta doa, dan seutama-utama tempat mengharap bagi yang mengharap, dengan kehormatan Islam dan dengan tanggungan Muhammad SAW, aku mencari wasilah kepadamu. Maka ampunilah segala dosaku dan palingkanlah aku dari tempat wukufku ini, tempat menunaikan segala keperluan. Berikanlah aku apa yang aku minta, sampaikanlah harapanku pada apa yang aku cita-citakan. Wahai Tuhanku, aku berdoa akan engkau dengan doa yang engkau ajarkan kepadaku, maka janganlah engkau haramkan aku dari harapan yang telah engkau perkenalkan aku kepadanya. Wahai Tuhanku, tiadalah engkau menjadikan kegelapan dengan hamba yang mengakui dosanya bagimu, yang khusyuk dengan kehinaan bagimu, yang tenang dengan tubuhnya menghadapmu, yang merendahkan diri dengan amal perbuatannya kepadamu, yang bertobat lantaran berbuat dosa kepadamu, yang meminta ampun dari kezalimannya bagimu, yang menghinakan diri kepadamu meminta kemaafan, yang meminta kepadamu akan kemenangan segala hajatnya, yang mengharap kepadamu pada tempat wukuf, serta banyak dosanya. Maka wahai tempat meminta santunan bagi tiap-tiap hidup, dan pelindung bagi tiap-tiap mukmin. Siapa yang berbuat baik, maka dengan rahmat-Mu memperoleh kemenangan. Dan siapa yang berbuat kesalahan, maka dengan kesalahannya mendapat kebinasaan. Wahai Tuhanku, kepadamu kami keluar di halaman hadirat-Mu, kami ikatkan kendaraan. Engkaulah yang kami cita-citakan, apa yang ada padamu kami cari bagi kebajikan-Mu kami datang. Rahmat-Mu yang kami harap, dari azab-Mu kami minta kasih sayang. Kepada-Mu dengan beratnya segala dosa kami lari, dan bait-Mu al-haram kami mengerjakan haji. Wahai yang memiliki segala keperluan orang-orang yang meminta, yang mengetahui segala isi hati orang-orang yang diam. Wahai yang tiada besertanya Tuhan lain tempat berdoa. Wahai yang tiada di atasnya Khalik yang ditakuti. Wahai yang tiada baginya wazir yang didatangi dan pengawal yang disogok. Wahai yang tiada bertambah oleh banyaknya permintaan, melainkan kemurahan dan kekurniaan, dan oleh banyaknya keperluan, melainkan pemberian dan perbuatan baik. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau menjadikan untuk tiap-tiap tamu kampung tempat tinggal, dan kami ini adalah tamu Engkau. Maka jadikanlah kampung kami surga dari Engkau. Wahai Tuhanku, sesungguhnya bagi tiap-tiap utusan itu, balasan bagi tiap-tiap yang berziarah itu kemuliaan. Bagi tiap-tiap yang meminta itu pemberian. Bagi tiap-tiap yang mengharap itu pahala. Bagi tiap-tiap yang meminta apa yang ada padamu itu pembalasan. Bagi tiap-tiap yang memohon rahmat kepadamu itu kerahmatan. Bagi tiap-tiap yang mengingini kepadamu itu derajat. Dan bagi tiap-tiap yang mencari jalan kepadamu itu kemaafan. Sesungguhnya kami telah menjadi utusan ke baitmu al-haram. Telah kami kerjakan wukuf di tempat yang bersiar, yang agung ini. Dan kami saksikan segala tempat penyaksian yang mulia ini karena menghadap apa yang ada padamu. Maka janganlah engkau kecewakan harapan kami. Wahai Tuhan kami, telah berturut-turut kenikmatan sehingga tenteramlah jiwa dengan berturut-turutnya nikmat-Mu. Telah menampakkan kata-kata yang berkesan sehingga bertutur katalah segala yang diam dengan alasan-Mu. Telah menonjol segala nikmat sehingga segala aulia-Mu mengaku dengan keteledoran daripada menunaikan akan hak-Mu. Telah lahirlah segala tanda sehingga 7 petala langit dan bumi menjelaskan dengan segala keterangan-Mu. Engkau tegaskan dengan kudrah-Mu, sehingga tunduklah tiap-tiap sesuatu bagi kemuliaan-Mu, dan bersungguh-sungguhlah segala muka bagi kebesaran-Mu. Apabila berbuat jahatlah hamba-Mu, maka Engkau berlemah lembut dan menangguhkan azab. Jika mereka berbuat baik, maka Engkau menganugerahkan karunia dan mengabulkan. Jika mereka berbuat maksiat, maka Engkau tutup. Jika mereka berbuat dosa, maka engkau maafkan dan ampunkan. Apabila kami berdoa, niscaya engkau terima, dan apabila kami berseru, niscaya engkau dengar. Apabila kami menghadap kepadamu, niscaya engkau dekatkan, dan apabila kami berpaling dari engkau, niscaya engkau panggil. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau berfirman dalam kitab-Mu yang menjelaskan kepada Muhammad kesudahan segala nabi. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman itu, kalau mereka berhenti menentang kebenaran Allah, niscaya diampuni apa yang telah lewat. Surat An-Anfal ayat 38. Maka pengakuan dengan kalimat tauhid sudah menantang, membawa keridhaan-Mu kepada mereka. Dan sesungguhnya kami mengaku bagi-Mu dengan keesaan, di mana kami dengan khusyuk hati, dan mengaku bagi Muhammad dengan kerasulan, di mana kami dengan ikhlas hati, maka ampunilah kami dengan pengakuan ini akan segala dosa yang berlalu. Dan jangan engkau jadikan keuntungan kami pada berkurang dari keuntungan orang yang telah memeluk Islam. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah menyukai pendekatan diri kepada engkau dengan memerdekakan apa yang dipunyai oleh tangan kanan atau hamba sahaya kami. Dan kami adalah hamba sahayamu, dan engkau adalah yang lebih utama dengan mengurniakan maka merdekakanlah akan kami. Sesungguhnya engkau menyuruh akan kami supaya bersedekah kepada orang-orang fakir dari kami. Sedang kami adalah orang-orang fakir yang berhajat kepadamu, dan engkaulah yang lebih berhak dengan menganugerahkan nikmat ini. Maka bersedekahkanlah dengan kenikmatan kepada kami. Engkau wasiatkan kepada kami dengan memaafkan orang yang berbuat kezaliman kepada kami, sedang kami telah berbuat kezaliman kepada diri kami sendiri, dan engkau lebih berhak dengan kemurahan, maka maafkanlah kami. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Engkaulah yang memerintahi kami. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebajikan dan di akhirat kebajikan. Dan peliharalah kami dengan rahmat-Mu dari siksa neraka. Kemudian hendaklah diperbanyak doa Nabi Khidir alaihissalam, yaitu membacakan doa yang artinya, Wahai Tuhan yang tidak membuatnya sibuk oleh suatu urusan dari suatu urusan, yang tidak oleh suatu pendengaran dari suatu pendengaran, dan tidak meragukan kepadanya oleh bermacam-macam suara. Wahai Tuhan yang tidak membawanya tersalah oleh bermacam-macam permintaan, dan tidak membawa perbedaan kepadanya oleh berbagai macam bahasa. Wahai Tuhan yang tidak membawanya jemu oleh banyaknya permintaan dari orang-orang yang meminta, dan tidak membawanya marah oleh permintaan orang-orang yang meminta. Anugerahilah kepada kami dengan kesejukan maaf-Mu dan kemanisan munajat-Mu. Dan hendaklah berdoa dengan apa yang tampak baginya, dan minta ampunlah bagi dirinya sendiri, bagi kedua ibu bapanya, bagi sekalian mukmin pria dan wanita, dan hendaklah bersungguh-sungguh berdoa, dan hendaklah mengagungkan permohonannya itu, karena bagi Allah tidak melebihi dari keagungannya oleh sesuatu. Berdoa Matraf bin Abdullah, dan tiap waktu itu di Arafah. Wahai Tuhanku, janganlah engkau azabkan sekalian orang dari karenaku. Berkata Bakr al-Majani. Berkata seorang laki-laki, manakala aku memandang pada penduduk Arafah, lalu aku menyangka bahwa mereka telah diampunkan segala dosanya. Jikalau tidaklah aku berada dalam kalangan mereka. Jumlahan ketujuh tentang awal perbuatan haji yang masih tinggal sesudah wukuf, yaitu bermalam melemparkan jumrah, menyembelih korban, bersyukur, dan bertawaf. Apabila berjalan dari Arafah sesudah terbenam matahari, maka seyogyalah berada dengan tenang dan tenteram sopan. Hendaklah dijauhkan dari berlari-lari kuda dan kecepatan berjalannya unta sebagaimana dibiasakan oleh sebagian manusia. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berlari-lari kuda dan dari kecepatan berjalannya unta. Diriwayatkan Nasa'i dan Al-Hakim dari Usamah bin Zaid. Dan bersabda, takutlah kepada Allah dan berjalanlah dengan perjalanan yang bagus. Janganlah kamu pijak orang yang lemah dan jangan kamu sakiti orang muslim. Apabila telah sampai ke Muzdalifah, lalu mandi, karena Muzdalifah itu adalah sebagian dari tanah haram, maka hendaklah memasukinya dengan mandi. Kalau sanggup memasukinya dengan berjalan kaki, maka adalah lebih utama dan lebih mendekati kepada penghormatan akan tanah haram. Dan adalah di jalan dengan meninggikan suaranya, mengucapkan talbiyah. Apabila telah sampai di Muzdalifah, lalu membacakan doa yang artinya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya ini adalah Muzdalifah. Engkau kumpulkan padanya bermacam-macam bahasa yang meminta kepadamu akan hajatnya masing-masing. Maka jadikanlah aku dari orang yang berdoa kepadamu, lalu engkau terima doa itu, dan dari orang yang bertawakal kepadamu, lalu engkau cukupkan akan dia." Kemudian dikerjakan sholat jamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah pada waktu isya, dengan diringkaskan satu azan dan dua iqamah, yang tidak ada di antara keduanya salat sunat. Tetapi dikumpulkan sunat maghrib, sunat isya, dan witir sesudah kedua salat fardu tadi. Dimulai dengan sunat maghrib, kemudian dengan sunat isya, seperti pada kedua salat fardunya. Sesungguhnya meninggalkan salat sunat dalam perjalanan adalah kerugian yang nyata. Dan memaksakan mengerjakan di dalam waktu adalah mendatangkan madarat serta memutuskan ikut mengikuti di antara kedua sunat itu dan salat fardu. Apabila boleh dikerjakan sunat bersama fardu dengan satu tayamum, secara hukum ikut mengikuti atau hukum at-tabiyah, maka pembolehan melaksanakan keduanya di atas hukum jamak dengan tabiyah adalah lebih utama. Dan tidak tercegah dari ini oleh bercerainya sunat dari fardu tentang boleh melaksanakannya di atas kendaraan. Karena apa yang telah kami tunjukkan tentang at-tabijah dan hajat keperluan. Kemudian bermalam pada malam itu di Muzdalifah, yaitu bermalam yang termasuk dalam nusuk. Siapa yang keluar dari Muzdalifah dalam nisfu pertama atau pertengahan pertama dari malam itu dan tidak bermalam, maka haruslah menyembelih dan menghidupkan malam yang mulia ini termasuk amalan mendekatkan diri kepada Allah yang baik bagi orang yang sanggup mengerjakannya. Kemudian apabila telah datang pertengahan malam, lalu bersiap-siap untuk berangkat dan mengambil batu kecil-kecil daripadanya sebagai perbekalan melemparkan jumrah. Di situ banyak batu-batu kecil, maka hendaklah diambil 70 butir, yaitu sekedar diperlukan. Dan tiada mengapa dengan terang-terangan mengambil lebih banyak, sebab kadang-kadang jatuh sebagian daripadanya. Dan hendaklah batu-batu itu ringan, di mana kira-kira besarnya sebesar ujung telunjuk. Kemudian hendaklah dilaksanakan sholat subuh di dalam kegelapan akhir malam itu. Dan hendaklah terus berjalan, sehingga apabila sampai ke Al-Mas'alil Haram, yaitu ujung Muzdalifah, lalu berhenti dan berdoa, hingga kabur-kabur pagi dengan membacakan yang artinya, "Wahai Tuhanku, dengan berkat haknya Al-Mas'alil Haram, Al-Baitil Haram, Bulan Haram, Rukun dan Makom, sampaikanlah kepada arwah Muhammad SAW dari kami penghormatan dan salam. Dan masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam, wahai Tuhan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan." Kemudian bertolak dari situ sebelum terbit matahari, sehingga sampailah di suatu tempat yang dinamakan Lembah Mahsyar. Maka disunatkan menggerak-gerakkan binatang kendaraan, sehingga dapat memotong lintangan lembah. Kalau berjalan kaki, maka bersegeralah berjalan. Kemudian, apabila datang waktu subuh di hari raya haji itu, maka dicampurkanlah talbiyah dengan takbir. Ia bertalbiyah sekali, kemudian bertakbir sekali. Maka sampailah di Mina dan tempat jamrah-jamrah. Jamrah itu tiga. Lalu dilewatinya jamrah pertama dan kedua. Tak ada urusan dengan kedua jamrah ini pada hari raya. sehingga sampailah ia ke Jumrah Al-Aqabah, letaknya sebelah kanan bagi orang yang menghadap ke kiblat, di tepi jalan besar. Dan tempat yang dilemparkan itu adalah tinggi sedikit pada lereng bukit. Dan jelas tempat terletaknya jamrah-jamrah itu. Jumrah Al-Aqabah itu dilemparkan sesudah terbit matahari kira-kira setinggi lemparan tombak. Dan caranya dengan berdiri menghadap kiblat. Dan kalau menghadapi jamrah, tiada mengapa juga. Jumrah itu dilemparkan dengan 7 butir batu dengan mengangkatkan tangan. Pembacaan talbiyah digandingkan dengan takbir, yaitu membaca bersamaan dengan pelemparan tiap-tiap butir batu, yang artinya, Allah Maha Besar, aku melemparkan ini karena mentaati Tuhan yang Maha Pemurah dan menghinakan setan. Ya Allah, ya Tuhanku, karena membenarkan kitabmu dan mengikuti sunnah nabimu. Apabila telah melempar, maka dihentikan pembacaan talbiyah dan takbir. Selain dari takbir di belakang salat-salat fardu, dari duhur, hari raya haji, sampai kepada di belakang subuh, hari penghabisan, hari tasrik. Catatan, menurut Ihya dalam bahasa Arab, sumber penyalinan ini disebutkan di belakang subuh. Sedang menurut kitab-kitab fikih yang lain, ialah di belakang asar. Dari akhir hari tasrik itu, menurut pendapat saya, salah koreksi penerjemah. Dan tiada berhenti bertakbir pada hari ini karena membaca doa, tetapi berdoa pada tempat tinggalnya saja. Bentuk takbir itu ialah dibacakan yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang Maha Agung. Segala pujian sebanyak-banyaknya bagi Allah, Maha Suci Allah, pada pagi dan petang. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada baginya sekutu, di mana kami mengikhlaskan agama baginya semata-mata, walaupun orang-orang kafir itu benci. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa. Dia membenarkan akan janjinya, menolong akan hambanya dan menghancurkan akan barisan-barisan musuhnya, al-azab olehnya sendiri. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Allah Maha Besar. Kemudian hendaklah menyembelih hewan yang akan dihadiahkan kepada orang kalau ada padanya. Dan yang lebih utama disembelih olehnya sendiri, serta hendaklah membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Allahumma minka wa bika wa ilaika taqabbal minni kama taqabbalta min khaliqika Ibrahim. Artinya, dengan nama Allah dan Allah itu Maha Besar. Ya Allah, Tuhanku, dari Engkau, dengan Engkau dan kepada Engkau, terimalah daripadaku, sebagaimana telah engkau terima dari kekasihmu Ibrahim. Menyembelih kurban dengan unta adalah lebih utama. Kemudian dengan sapi. Kemudian dengan kambing atau biri-biri atau syah. Dan syah itu lebih utama atau afdol daripada berkongsi 6 orang pada seekor unta atau sapi. Dan biri-biri adalah lebih utama daripada kambing. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik untuk korban itu ialah kambing atau biri-biri yang bertanduk. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ubaidah. Dari Ubaidah bin As-Samit. Dan yang berwarna putih adalah lebih utama daripada yang berwarna kelabu dan hitam. Berkata Abu Hurairah, yang berwarna putih adalah lebih utama daripada penyembelihan kurban daripada 2 ekor yang hitam. Dan hendaklah ia makan daripadanya kalau kurban itu adalah kurban sunat. Dan janganlah disembelih untuk kurban itu hewan yang pincang, yang terpotong hidung, yang hilang kebanyakan telinga atau tanduk yang berkutis, yang berlubang telinga dari atas, yang berlubang telinga dari bawah, yang koyak telinga dari hadapan, yang koyak telinga dari belakang, yang kurus, yang tidak menampak kebersihan padanya lagi dari karena kurusnya, yang terkerat hidung atau telinga karena ada yang terputus daripada keduanya. Kemudian sesudah itu lalu mencukur rambut dan senat menghadap kiblat dan memulai dengan kepala bagian depan. Maka dicukurkan bagian yang kanan sampai kepada dua tulang yang berdekatan dengan kuduk. Kemudian hendaklah ia cukur yang masih tinggal dan membaca doa sewaktu mencukur itu yang artinya, Ya Allah Tuhanku, tetapkanlah bagiku dengan tiap-tiap helai rambut yang akan kebajikan dan hapuskanlah daripadaku dengan tiap-tiap rambut itu akan kejahatan. Dan tinggikanlah derajat bagiku dengan tiap-tiap rambut itu pada sisimu. Dan wanita itu menggunting rambutnya. Dan bagi orang yang buta, maka disunatkan melakukan pisau cukur atas kepalanya. Manakala telah bercukur setelah pelemparan jamrah, maka telah berhasillah baginya halul pertama, dan halalah baginya segala larangan karena haji, selain wanita dan memburu binatang. Kemudian berangkat ke Mekah dan mengerjakan tawaf, sebagaimana telah kami terangkan dahulu. Tawaf ini ialah tawaf rukun dalam haji dan dinamakan tawaf ziarah. Dan permulaan waktunya ialah sesudah tengah malam dari malam hari raya. Yang terutama waktunya ialah hari raya dan tak berpenghabisan waktunya. Bahkan boleh dikemudiankan sampai kepada waktu manapun yang dikehendakinya. Tetapi dia tetap terikat dengan ikatan ihram, maka tiada halal baginya wanita sampai ia mengerjakan tawaf itu. Apabila telah mengerjakan tawaf, niscaya sempurnalah tahalul dan halallah bersetubuh atau jima, serta terangkatlah ihram keseluruhannya. Dan tidak tinggal lagi selain dari pelemparan jumrah pada hari-hari tasrik dan bermalam atau mabit di Mina. Semuanya ini adalah kewajiban sesudah habis ihram di atas jalan pengikutan bagi haji. Cara tawaf ini telah serta salat dua rakaat adalah sebagaimana telah diterangkan dahulu pada tawaf qudum. Maka apabila telah selesai dari salat yang dua rakaat itu, maka hendaklah melakukan sa'i seperti yang telah kami terangkan. Kalau ia belum lagi mengerjakan sa'i sesudah tawaf qudum. Dan kalau sudah mengerjakan sa'i itu, maka jadilah dia itu rukun dan tidak seyogyalah mengulang sa'i lagi.